sa babarakan nga hiyana nga nyanyi toro jo jo jo anjen datang deui jo anjen datang deui ku aneh na ku ribet lengleng hararese nutup hati toro jo jo jo anjen datang deui. Hianat kungsingan nyeri kuring lengleng eleh teh daek teh poho-poho kanakanya abdi masana sakitu. Pada biasa ngabentengkeun mana emansipasi, nu mana emansisasi sapi. Pamina model kieu mah emansisasi sapi. Aya awewe jaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala emansipasi bari untuk nak tengarti bisnis berang peting bisnis naon kateh teui salah ina di imah ngejaga tulang pantau anak nan di asuh cukup khusus terjeng babu hayang ngam mobil mewah ngabelaan jadi runtah salaki cenah duitna teu cukup kuat gilai emas berlian renceum ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah di rupa rupa bayawan awewe nu ieu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kan jagal nganut emansipasi lawan kontrak bisinga don jadi bejat ADT emansipasi teh persamaan hak laki-laki dengan perempuan tapi hanya yang positif-positifnya saja ari no bareng patut sama montong atuh euy teu menang lawan kontrak di rumah euy paribasa hayang maju mangkin hayang jadi bapak sagala rupa single parent tetek mengek eta kebutuhan biologis eta kudu carok ge waktu aya awewe jaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi sagala hayang sagala emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis teu berang teu penting bisnis naon kateh teuing salaki di imah ngajaga tulang panto anak asuh cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah lagi cenah mah teu cukup wae bisa kumaremanya emas berlian renceum pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah di rupa rupa bayawa awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi kaluar lawan kodrat bisinga don jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kan jagal nganut emansipasi kaluar tina aturan montong ngalawan kodrat bisinga don jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kan jagal nganut emansipasi kaluar tina lawan kodrat bisinga don jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi kaluar tina aturan montong ngalawan kodrat bisinga don jadi bejat soraka nyai ngalawan kodrat geus saya terima kasih jadi awewe nya tong hayang jadi jalu si buntutan. montel kat bineng panggang muntang kamar. Ari layung layung Bandung kahi barang seneng burung. Mangsa tandang makalangan nanyerken kamerdekaan. Belahan terin ku tantung pengantilan hilang bentar barang bat lampu barana. Ari pamor-pamor Bandung nembus wates gunung-gunung sumirat maratan jagat katelah kota sahabat. Bandung di lingkung gunung Scotty, niar lalaki aku. Tidak. ka diri sorangan emang. Sing karunya ka inung bapak. Thank you.

resep kamu, obat nu bogo kamu, obat nu gelok kamu. Wadah rumah saya sepoge suka, nadada ngadu rasa cinta. Rumah saya ngan asep rumah saya, rek naon anu disokrok. si Ipa, si Gajah ma anu owa. Saprak cicing di kota, dangdanan manikan cita. Pupuk na dikiriting, si Gapun tut hayam rintit. Kongkorong tilas gogok, anting sa gede tatakan.

ngalego imah, si eteh mimiti robahnya, ho Asep ngalego mobil, si eteh mimiti labilnya, ho Asep hese duit, si eteh hampir ngalengitnya, ho Asep ipis loket, si eteh ngabecir mampret, eteh cici, eteh buburannya. Awewe, awewe, materialistis, nanaon bedana jeng curi kuris. Awewe, awewe, materialistis, nanaon bedana jeng kiciwis. Di kota gede, gede memang kudana, awewe silum model si ete. Di kota sarung jeng kopea, senal capit jeng tarumpa. Eh, ayahku wenteng, eh, ayahku murah, eh, ayahku hina, nista kabina-bina. Lami-lami mencinta desa di Meroman, sarang depan ini, mulutnya mayornya. Jarum kampung, kancing-kancingan, kalau seyep, kucuprat, sorodot, gejebul. Hati basah, aku rasakan cinta. Keteyep, kucuprat, sorodot, gejebul. Hati basah, ku rasakan cinta. Cinta sanis, kala resang tu serele. Aku kecamis, kala resang tu sorodot. Keteyep, kucuprat, sorodot, gejebul. Ya Allah, Rabbul Jati. saya dari pangumpatan, saya dari pamuntangan. Mung Allah pangeran abdi, pangeran anu sajati. Sajati.